Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, dia akan berusaha mempraktikkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkan sunnah Rasul dalam kehidupan dia sehari-hari. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Sunnah seperti ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai jalan hidup kita, agar kita mendapatkan barokah kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga amalan-amalan yang sunnah, maka amalan-amalan tersebut akan bisa menambal kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib, sehingga banyak dari amalan-amalan besar yang wajib diiringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Sholat misalnya, di sana ada amalan yang wajib, ada sholat yang sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah yang zakat yang wajib, dan sedekah yang sunnah. Di antara faedah dari amalan-amalan sunnah tadi akan menambal kekurangan yang terjadi pada amalan yang wajib. Kemudian orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman fitnah, dia mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, ibadatun fil haraji kahijratin ilayya, beribadah kepada Allah di saat fitnah, kondisi yang tidak menentu, seperti berhijrah kepada saya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna mi waraikum ayyamus sabri, inna min waraikum ayyamas sabri, lil mutamassiki fihinna yawma idin ma antum alihi ajru khamsina minkum. Sesungguhnya setelah kalian, kata Rasul, di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, hari-hari yang orang kalau memegang teguh agama ini, dia akan mendapatkan sedikit orang yang mendukung, akan mendapatkan banyak orang yang mencemooh, mencibir. Ayah musabar, orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian wahai para sahabat ada saat ini, ketika itu dia mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kenapa? Karena kalau mereka, para sahabat, mereka melihat Rasulullah, wajar kalau mengikuti Rasulullah. Yang mendukung banyak. Dan nanti akan tiba, akan datang masa yang mereka tidak melihat Rasulullah, tapi percaya kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah dalam keadaan sedikit orang yang membelanya. Ini ayat musabar, ini berat sekali. Dan ketika seorang dia membaca, mendengar, mengetahui berita gembira seperti ini dari Rasul, maka dia insyaallah akan istiqomah. Dia tidak hanya melihat kepada beratnya mengamalkan sunnah Rasul, tapi dia melihat besarnya faedah, besarnya pahala akan dia dapatkan di saat dia bersabar di atas sunnah ini. Kemudian orang ketika dia mengamalkan sunnah Rasul, insyaallah dia akan terjaga dari kebid'ahan, dijaga oleh Allah dari kebid'ahan. Sebagaimana kata sebagian salaf, al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah najat, keselamatan. Berkata Abdullah ibn Manazil, tidaklah seorang menyia-nyiakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ada kecuali Allah akan uji dia dengan menyia-nyiakan hal yang sunnah. Dan tidaklah seorang diuji oleh Allah dengan menyia-nyiakan amalan sunnah kecuali dia hampir-hampir akan diuji dengan menekuni kebid'ahan. Setan tidak akan pernah menyerah dalam menggoda manusia. Langkah demi langkah dilakukan, dilalui. Kalau seorang tidak bisa digoda untuk meninggalkan yang wajib, maka seorang digoda untuk meninggalkan sunnah. Kalau seorang tidak bisa digoda untuk meninggalkan sunnah, maka dia disibukkan dengan amalan, dengan perbuatan yang mubah, tapi mengarah kepada nantinya yang sunnah akan ditinggal, kemudian yang wajib akan ditinggal. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, penghuni sorga itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Disebutkan bahwa ahli sorga itu ada as-sabiqun bil khairat, kemudian di sana ada al-muqtasidun, dan di sana ada adzalimu dan di anfusihim. As-sabiquna bil khairat adalah orang-orang yang mereka menjalankan yang wajib juga menjalankan yang sunnah. Di samping mereka meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh. Ini paling topnya manusia. As-sabiquna bil khairat. Kemudian kedua, orang-orang yang dikatakan al-muqtasidun, kelas ekonomis, yaitu yang mencukupkan dengan yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan, mencukupkan dengan meninggalkan yang haram, yang makruh masih dikerjakan. Ini tentunya derajatnya di bawah dari yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah adh-dhalimuna li anfusihim, orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Tapi dia masih muslim, dia termasuk penghuni surga. Cuma derajatnya ya tidak sama dengan kedua, dengan yang pertama. Kewajiban mungkin ada yang ditinggal, yang haram ada yang diterjang. Kalau kewajiban ada yang ditinggal, jangan ditanya yang ya sunnah. Kalau yang haram ada yang diterjang, jangan tanya yang makruh. Dan derajat seorang di sorga ya sesuai dengan amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatun mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Ini menunjukkan bahwa al-mukminun, orang-orang yang beriman itu imannya tidak sama. Karena di sana ada kelompok namanya Murji'ah. Itu mengatakan yang namanya iman itu sama, enggak ada tingkatan. Sampai-sampai mereka mengatakan wal mu'minuna fi imanihim sawa. Orang yang beriman tingkat imannya sama. Kita katakan bahwa ini keyakinan yang batil dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi syariat dan dari sisi akal. penalaran rasional. Sekarang apa mungkin disamakan orang yang ya kayak kita ini mau disamakan imannya dengan Abu Bakar dan Umar? Ya. Kita pun tidak mungkin meyakini bahwa iman kita sama dengan Abu Bakar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kaum mukminin itu imannya sama, kenapa Allah jadikan surga bertingkat-tingkat? Ada Firdaus, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ketika Allah jadikan surga bertingkat-tingkat, bukti bahwa al-mu'minun yatafadhal imanuhum. Bukti bahwa orang yang beriman, keimanannya itu tidak sama, bertingkat-tingkat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ahlus sunnah akan mengikuti syariat ini lahir batin. Dia bukan hanya mengatakan cinta dengan lisannya, tapi secara pengamalan tidak mengamalkan. Atau dia juga bukan hanya menampakkan secara lahiriah, tapi hatinya membenci. Seperti orang munafik, bukan? Nah, orang-orang munafik mereka sholat, mereka juga sedekah, mereka juga puasa, tapi hati mereka ingkar kepada syariat ini. Tidak. Ahlussunnah akan mengikuti syariat Allah zahiran wa batinan. Lahir batin. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi, bal na'ni bihim kulla man kana ahaq bihifdihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa tiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahli al-Qur'an. Kami, kata Syekhul Islam, tidak memaksudkan bahwa ahlul hadis itu terbatas kepada orang yang hanya mendengar hadis atau menulis hadis atau meriwayatkan hadis. Ahlul hadis bukan ini saja, bukan ini. Tapi yang kami maksud dengan ahlul hadis, ya ahlus sunnah. Karena kalau sekedar mendengar, ya, terkadang ada ahli bid'ah mendengar hadis. Kalau sudah menulis, terkadang ada ahli bid'ah yang menulis hadis. Jadi yang namanya hadis bukan yang mereka hanya mendengar hadis atau menulisnya atau meriwayatkannya. Bal na'ni bihim, bahkan yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah orang yang dia ya menghafal, ya mengetahui, memahami, ya, secara lahir dan batin, dan mengikuti hadis secara lahir dan batin. Ini penting, kalimat mengikuti di sini penting. Kalau dikatakan menghafal atau memiliki buku hadis, sebagian ahli bid'ah ada yang matinya kejatuhan perpustakaannya. Sebagian ahli bid'ah hafalannya luar biasa. Ya. Sebagian ahli bid'ah kecerdasannya luar biasa. Tapi sayang, diberi kecerdasan tidak diberi kesucian jiwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari sebagian ahli bid'ah, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberi otak yang encer sudah untuk menghafal cepat sekali. Namun sayang, tidak diberi kesucian hati. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Wa man a'mallahu basiratahu lam yazdad kathratul kutubi illa ghayyan wa dalala." Orang yang Allah butakan mata hatinya. Buta itu ada dua, buta mata kepala dan buta mata hati. Orang yang dibutakan mata hatinya. Sebagaimana orang kalau buta mata dia enggak melihat sesuatu, ya. Ini warna biru, warna merah, dia enggak ngerti. Ini cantik, ini enggak cantik, enggak ngerti, orang buta, ya kan? Ini menggunakan perasaannya, ini paling cantik, ini enggak, dengan perasaannya. Demikian pula hati kalau dibutakan, ya enggak ngerti ini hak, ini batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, dibutakan. Orang yang dibutakan mata hatinya tidaklah bertambah kitab kecuali bertambah sesat dan menyimpang. Dikira orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang, mereka tidak punya kitab. Dulu kami kalau ngirim kitab, ya satu kontainer dari ikhwas dengan ikhwas salafiyin, mereka itu sama juga mengirim kitab yang banyak juga. Ya satu kontainer juga yang diantar kitabnya kitab Said Qutb, kitab-kitab Salman Auda, kitab-kitab yang memperkuat pemikiran mereka. Kalau teman-teman yang mengirim tafsir Ibnu Katsir, Fathul Muthaimiyah, kitab-kitab manhaj Syekh Rabi'ah, mereka juga mengirim. Ya, misalnya kitab tafsir Said Qutb, ya, misalnya kitab-kitab Qardawi, seperti itu. Kalau kamu kira mereka, ya, orang-orang yang punya pemahaman menyimpang tidak punya kitab, kitabnya banyak. Sudah saya sebutkan ada ahli bid'ah yang matinya kejatuhan apa? Kitab, karena saking banyaknya kitab, ya kan? Mereka punya kitab, ya. Bahkan ketika mereka diajak pada al-haq, farihu bima indahum minal ilmi, mereka merasa bangga dengan ilmu yang sudah dimiliki. Oh, ngapain saya ikuti kamu, saya juga punya. Sehingga kita sulit terkadang, ya, menghadapi orang-orang seperti ini. Karena apa? Ya. Meluruskan orang yang dia sendiri ngerti kalau dirinya menyimpang. Kalau meluruskan orang yang dia gak ngerti dirinya menyimpang, nah yang dirinya itu gak ngerti kalau dia menyimpang, insya Allah bisa. Tapi kalau meluruskan orang yang dia ngerti dirinya menyimpang tapi jarak, sengaja lah, ini kan angel, sulit. Ya kan? Ini orang-orang yang seperti Allah katakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia sendiri ngerti dirinya sesat, dirinya itu menyimpang. Angin lerah seperti ini. Hawa ya seperti ini. Hawa nafsu. Jadi adu sunnah wal jamaah akan siap mengikuti syarat ini lahir batin. Sekarang ya, kalau Anda ajak sebagian orang untuk mengamalkan agama, taruhlah, enggak usah jauh-jauh. Ya, akhi, ya, saya suka kalau Anda itu, ya, kainnya atau celananya diangkat di atas mata kaki. Jangan di mata kaki, karena seperti ini dilarang oleh Rasul. Mungkin semua orang katakan loh, hanya casing saja kalau dipermasalahkan. Yang namanya at-taqwa itu hauna, kata dia. Taqwa itu dalam hati. Ya. Takwa itu dalam hati, bukan casing, bukan kulit. Subhanallah. Kalimat at-taqwa hahuna itu benar dari Ar-Rasul memang. Tapi maksudnya bukan seperti yang diucap oleh orang tadi. Ini kalimat yang hak tapi dimaksudkan maksud yang batin. Andai kata hatimu takwa, ya insyaallah lahirmu pun apa? Mencerminkan ketakwaan hati. Karena apa? Perbuatan-perbuatan lahiriah adalah cermin daripada apa yang tersimpan dalam hati. Orang misalnya orang enggak ngerti ini orang sedih atau enggak sedih. Hatinya sedih itu kelihatan dari wajahnya. Ekspresi wajahnya. Orang kelihatan lapar, orang itu lapar kelihatan dari wajahnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi anggota tubuh ini ya menerjemahkan apa yang ada dalam hati seorang. Jadi keliru dia beralasan oh takwa itu di sini. Sehingga terkadang diributkan di sebagian mereka ya. Bahkan sampai tingkatan mencela orang yang mengamalkan sunnah. Pertama mengatakan hanya casing aja diributkan. Kemudian ya, belum tentu itu orang yang ya celananya cingkrang kemudian bertakwa. Berarti kan ini sudah menyentuh niat orang ya kan. Ya kalau yang ini saya enggak takwa apalagi kamu kan seperti itu. Ya. Kalau yang ini saja yang ingin mengamalkan sunnah Nabi belum tentu dia itu takwa lah, apalagi kamu yang jauh dari sunnah Nabi, kan harusnya seperti itu. Ya. Sama dengan orang yang misalnya misal saja ini misal. Ya. Ada seorang muslimah pakai hijab. Ya. Kemudian dikomentari. Kan yang penting kan hatinya bagus. Ya, orang pakai hijab tapi dia pelacur, tapi dia apa ini dan ini. Ini sebenarnya ingin merendahkan hijab yang seperti ini. Ya. Nah, kalau orang yang pakai hijab saja masih ada yang melacur, apalagi yang tidak pakai hijab, hadis wala haraj, ya kan? Wah, begitu banyaknya. Terkadang ketika diajak seorang wanita mengajak seorang perempuan, ya wanita lain untuk pakai hijab, ya ukhti, mana nanti pakai hijab? Ya. Dia mungkin beralasan, hari kini kok masih pakai hijab? Panas saya, sumuk saya nggak mau pakai hijab. Maka katakan, naru jahannam asyadu harra, neraka jahannam lebih panas dari ini. Kalau kamu mengatakan, kok kamu pakai hijab seperti ini, panas-panas gini kok apa enggak keringetan enggak ya? Kamu enggak kepanasan. Katakan, kalau panasnya dunia insyaallah saya masih apa? Siap menahan. Kalau panasnya neraka saya enggak kuat. Ya, kalau ini masih panasnya dunia insyaallah saya masih bisa tahan. Namun kalau saya tidak mengikuti syariat Allah, tidak mau pakai hijab, terancam dengan neraka, saya enggak kuat dengan neraka. Kalau panasnya dunia mungkin masih ya bisa nyari kipas lah. Ya, qul naru jahannam asyaddu harra. Sebagian orang ketika diajak untuk yahi, ya gimana kalau kami itu tidak isbar, angkat. Dia mengatakan, nah, ini kan yang dilarang kalau sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Oh, bakar saja ya isbal kok. Kita katakan Abu Bakar itu aslinya tidak isbal. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya itu memakai kain yang kadang ya saya tidak menjaga, salah satu ada yang lembre, salah satu loh, nggak semuanya. Artinya kadang orang kerja atau apa kadang nggak perhatian ada yang lembre. Berarti kan dari awalnya tidak apa menyengaja. Beda dengan kamu, dari awalnya udah ngerti kamu pakaiannya apa lembre. Abu Bakar gak seperti itu. Yang lembre pun Abu Bakar itu hanya sebagian, itu pun ketika misalnya dia sibuk atau apa. Nah kalau kamu kan semuanya. Lagi-lagi paling dia ngatakan, ah gak usah ngeributkan, orang udah sampai ke bulan kok kita masih ngeributkan masalah ini. Kita katakan, kalau orang sampai ke bulan terus mau apa? Memangnya kalau sampai ke bulan ada jaminan masuk dalam surga? Ya. Memangnya kalau sampai ke bulan kemudian ya seorang itu jauh dari neraka? Tidak ada jaminan. Ya. Kalau mereka mengatakan ini kulit, kita katakan, dalilnya mana kalau ini kulit, ini inti? Dan Anda jangan meremehkan kulit ya. Kalau kamu beli jeruk ya, kulitnya pada busuk, kemudian kamu dibilang sama dagang, gak apa-apa, yang penting kan isinya. Kamu gak mau beli kan, kulitnya aja busuk, dalamnya ya lebih apa? Busuk. Kamu kan gak mau dikata nani, hanya sekedar kulit, gak apa-apa, yang penting dalamnya ya manis. Ya, kalau kulitnya aja busuk ya dalamnya biasanya lebih apa? Busuk. Yang kadang kulitnya mulus, dalamnya aja ya busuk ya kan? Nah, seperti itu. Dan pembagian agama kepada kulit dan inti, ini pembagian ahli bid'ah. Dulu para sahabat tidak punya sikap seperti itu. Apa yang mereka tahu dari Nabi, mereka amalkan. Tanpa mereka memilah, milah dengan mengatakan ini kulit, terserah saya, kalau ini inti baru saya tekuni. Ya, tidak. Apa yang mereka mampu dari sunnah Nabi, mereka lakukan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan kritis, ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Darah mengucur, beliau pun terbaring. Orang-orang pun datang memberi pujian dan sanjungan pada Khalifah Umar. Ketika sanjungan-sanjungan itu datang begitu banyak, Umar pun mengatakan, waditu anna kafafan la liya wala alayya. Saya ingin pujian ini ya sah-sahan, enggak manfaat bagi saya, enggak madarat bagi saya. Tidak berapa lama datang seorang pemuda. Seorang pemuda dalam keadaan yusbil izarah, dalam keadaan pakaiannya ngelembreh di bawah mata kaki. Umar dalam kondisi kritis, darah ia mengalir. Umar memanggil pemuda tadi, ya bna akhi, irfa izarak, fa innahu atqa li rabbik wa abqa li thawabik. Wahai anak saudaraku, lihat, mengajak orang dengan kata-kata yang lembut, akan lebih bisa orang tadi menerima terhadap nasihat yang kita sampaikan. Seperti Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, memang dakwah ini butuh metode penyampaian agar orang itu pertama ya faham ya apa yang kita sampaikan, kemudian mereka tertarik untuk apa? Menerimanya. Tapi tentunya bukan dengan sesuatu yang melanggar syariat, karena ada orang, agar orang tertarik dengan dakwah tapi dengan cara-cara yang ya sufi misalnya, dengan joget-jogetan ya, orang tertarik ngaji ya, bukan ya, tapi dengan cara-cara yang baik yang diajak oleh Nabi, yang orang yang diajak tadi akan menerima. Wahai anak saudaraku, tolong kamu angkat kainmu, karena dengan kamu mengangkat kain di atas mata kaki lebih menunjukkan kepada sisi ketakwaan, dan akan lebih awet ya, untuk ya akan lebih bersih untuk pakaianmu. Disebutkan faedah duniawiyah dan faedah ukhrawiyah. Namun sekarang kebalik, yang seharusnya laki-laki itu kainnya dibawa di atas mata kaki, sekarang justru sebaliknya. Yang perempuan harusnya seperti itu, malah perempuan sampai apa? Lutut. Yang kebalik zamannya atau orangnya? Hah? Orangnya. Gak boleh kamu mencela zaman. Ini zaman-zaman edan. Yang edan manusianya zaman itu ya seperti itu. Siang dan malam pergantian, dijadikan silih berganti ya, agar kita mensyukuri nikmat Allah. Yang edan manusianya, bukan zamannya. Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lihat contoh dari pengamalan mereka terhadap sunnah. Yang sunnah ini sudah diremehkan oleh orang, yaitu ifsya'us salam, nebarkan salam. Di mana Rasul dahulu pernah beliau melewati anak-anak kecil, beliau sallama alaihim, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Di sini ada faedah. Ketika Rasul mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, faedah yang pertama, rahmatur Rasul bisibya, kasih sayang Rasul terhadap anak-anak. Yang kedua adalah bentuk pengajaran kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung, bahwa ini bentuk pengajaran kepada anak-anak supaya tertanam nilai-nilai agama pada diri mereka. Kalau mereka itu nanti lewat orang pun, mereka akan ya nyalami. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini sering keluar masuk pasar, bukan untuk jual beli, hanya sekedar untuk menebarkan salam. Yang kalau sekarang dilakukan sebagian kita, orang kata, oh ini orang genep apa ganjil ya, ini orang 11 atau 12 ya, mungkin orang seperti itu anggapnya. Padahal ini ya dilakukan Ibnu Umar. Ketika ditegur, wahai Ibnu Umar, Anda mondar-mandir ke pasar tapi tidak untuk jual beli. Kata dia, iya, saya menebarkan salam. Karena Rasulullah memerintahkan untuk menebarkan salam. Ketika sunnah seperti ini ditinggalkan, yang ada adalah orang bertemu, ya, saling pelototan, terjadi tawuran. Orang bertemu saling suudon. Seperti itu ketika sunnah Rasul ditinggalkan, yang muncul justru sebaliknya. Bukan mahabbah, bukan ukhuwah, yang ada adalah adawah wal baghdha. Bukan kecintaan, bukan persaudaraan yang erat. Ketika sunnah ditinggalkan, yang ada adalah permusuhan dan pertikaian. Yang seharusnya orang ketemu dengan saudara yang bisa menasih, assalamualaikum. Sekarang yang ada adalah jing, seperti itu. Anda bisa terjemahkan sendiri, ya. Subhanallah, apa itu? Kaum muslimin sudah jauh dari nilai-nilai keagamaan, jauh dari sunnah Rasul. Lalu bagaimana akan wibawa di hadapan musuh-musuhnya? Umat ini akan wibawa di saat umat ini menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Terlalu banyak kisah dari salaf, di saat mereka menjalankan sunnah, mereka berwibawa dan ditakuti. Di saat kita ini jauh dari sunnah, maka dabba ilaina al-wahmu wahnu, merayap dalam hati kita penyakit al-wahn, itu hubbud dunya wa karahiyatu al-maut, ambisi dunia dan takut kematian. Sampai orang muhaji saja takut, saya enggak muhaji lah, tak wakilkan pada kamu, buat nanti pesawatnya jatuh. Ya, sebagian orang itu ada yang takutnya berlebihan. Kalau naik pesawat itu gemeter, keringat keluar. Karena gambaran, ini kalau jatuh sudah tinggal apa? Nama. Karena sebagian orang seperti itu. Ya. Ya. Naik pesawat keringat dingin. Ya. Takut gambarannya, wah ini kalau terjadi kesalahan, kalau masih di darat mungkin masih apalah ya. Ketemu jasadnya kalau ini di udara. Ini ya, subhanallah. Ini terkadang menghinggapi sebagian orang ketika dia ya tidak ngerti besarnya seorang ikut sunnah. Dulu seperti apa para sahabat? Hajinya mereka itu melintasi padang pasir, ya. Dan padang pasir banyak penyamunnya juga mungkin di zaman-zaman itu. Ya, belum binatang-binatang padang pasir yang buas. Artinya ketika mereka itu sabar, padahal perjalanan itu lama lah, kita hanya sebentar duduk manis di atas bangku, ya, dikasih makan, dikasih minum, ya, kemudian alasan-alasan yang tadi untuk meninggalkan syariat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah beliau sholat sunnah di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat. Ditegur oleh Anas bin Sirin, saudara Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, ra'aituka tusalli ila daljanib. Saya melihat Anda sholat ya ke arah sana, artinya tidak menghadap kiblat. Kok bisanya kamu seperti ini, wahai Anas bin Malik? Kata Anas, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ya, seperti ini dahulu aku melihat Rasul alaihi assalatu wassalam. Lihat para salaf, mereka mempraktekkan sunnah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimuliakan. Kemudian seorang sunni salafi atau ahli sunnah, dia akan waspada dari berteman dengan teman yang tidak baik. Fa inna sahib sahib, karena yang namanya teman itu akan menyeret temannya. Jangankan kita orang yang awam, yang cetek ilmunya, seorang sekelas Imran bin Hattan yang hafalan hadisnya luar biasa, ketika dia itu menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij, ternyata Imran bin Hattab terbawa dengan pemikiran istrinya. Sekarang ada orang yang ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia seorang ya salafi, masya Allah, ingin nikah dengan seorang wanita yang dia itu pemahamannya amburadul. Berbagai pemahaman kebitaan ada pada dia, kemudian dia beralasan, saya menikahi, saya akan dakwahi nanti kalau jadi istri saya, kan besar pahalanya kalau dia ikut salaf. Ya akhi, Anda jangan ingin jadi pahlawan kesiangan. Orang yang lebih alim dari Anda dan lebih ngerti dari Anda itu saja ke bawah, perempuan itu meskipun lemah secara fisik, tapi mereka itu ya bisa mengalahkan ya ketegaran laki-laki yang tegar. Karena Allah SWT mengatakan inna kaidahunna sohiro adim, inna kaidahunna adim, tipu daya wanita begitu besarnya. Saya akan contoh yang lucu dalam kisah Hajjaj bin Yusuf menikah dengan seorang wanita. Kemudian entah bagaimana perempuannya ini gak cocok, kemudian cerai. Mantan istrinya Hajjaj ini ternyata dilamar oleh khalifah. Tapi mantan istrinya Hajjaj ini mau dinikah oleh sang khalifah dengan syarat ya mantan suaminya yang nganter. Ya, yang nganter ke apa namanya? Ke tempat khalifah. Maka Hajjaj pun mau, ya sudahlah, kalau kamu bersyarat seperti saya antar. Mungkin dengan keluarga yang lainnya. Perempuan kan ditaruh di sekeduk, ya, kayak gerobak atau apa, ya, di atas onta. Perempuan duduk di situ. Di tengah perjalanan, perempuan ini menjatuhkan dinar. Dinar itu uang emas. Ya. Dia pun berteriak, sengaja memang. Ya. Tolong, dirham saya jatuh. Dirham itu uang perak. Perempuan ini ngomong, tolong dirham saya, uang perak saya satu, tolong ambil. Diambil oleh Hajjaj. Kata Hajjaj, bukan dirham, bukan uang perak, tapi uang emas yang jatuh. Kata perempuan ini, alhamdulillah, yang Allah telah membalikkan uang perak menjadi uang emas. Paham gak artinya? Alhamdulillah, yang tadinya saya ya dapat kamu yang jelek seperti itu, saya akan dapat seorang laki-laki yang apa? Ganteng gak kayak kamu. Itu maksudnya ya. Hajjaj mengengken tapi karena ini calon istri khalifah ya gak bisa apa-apa ya. Ini salah satu apa? Ya contoh. Ini sebagian kalian pahamnya nanti setelah sejam dua jam ya. Ini kisah orang-orang tua sebenarnya. Yang namanya teman itu sangat memengaruhi. Sehingga kalau kita gak ngerti fulan ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah, gak usah repot-repot, siapa temannya. Kata sebagian salaf, orang yang kita gak ngerti jati dirinya, maka gak akan tersembunyi atas kita siapa temannya. Man akhfa alaina bid'atahu lam yakhfa alaina mujalasatuhu. Orang yang menyembunyikan kebid'ahannya kepada kami tidak akan ya samar atas kami siapa teman dia. Hanya dahulu seorang penyair mengatakan ya, idza ma sahibtal seorang penyair mengatakan ya, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqdi. Tentang seorang, kamu gak usah tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Karena semua orang yang berteman itu akan mengikuti gaya orang yang dijadikan temannya. Yang namanya burung gagak ya akan hinggap ya bersama burung gagak. Dia gak merasa nyaman kalau berkawan dengan burung pipit. Ya. Harimau ya akan bergabung dengan harimau, gak akan nyaman kalau dia gabung dengan serigala. Dahulu ulama mengatakan atuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung itu akan hinggap bersama yang sejenisnya. Seorang yang sunni salafi adu sunnah, dia akan mencari ma'isyah, mencari usaha dari usaha yang halal, tidak tergiur dengan usaha yang haram meskipun ya akan mendatangkan penghasilan besar. Dia akan rela dengan, merasa cukup dengan pekerjaan yang halal meskipun hasilnya hanya cukup. Adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Dulu beliau ini seorang tukang servis jam. Beliau pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Yang intinya kalau beliau ini ya waktu itu jam ya kan belum ada HP kayak sekarang ini. Ya. Jam beliau bisa sehari misalnya sudah ada sekian orang yang nerviskan jamnya, kemudian sudah cukup untuk keluarganya. Beliau kemudian menutup lapaknya, kemudian beliau datang ke perpustakaan membaca sekitar 7 jam sehari. Sehari membaca kitab sampai sekitar 7 jam. Nah, kita 7 menit kayak ada bandulnya di sini. Ya. Tapi kalau ngobrol kalau ngidul 3 jam itu masih ya enteng. Kalau baca kitab enggak tahu kayak ada ampasnya atau ada bandulnya mata ini. Jadi para ulama kita itu besar itu bukan berangkat dari ngelamun atau kekosongan, betul-betul berjuang dan mereka itu siap mengorbankan waktu yang lama dan sabar. Kita ini gak sabar. Kadang ini maaf saja, ini bukan menyinggung ya, yang pulang jangan tersinggung ya. Daurah ustaznya datang dari jauh, ustaznya masih ada, dia udah pulang pada duhur. Ini maaf ya yang di rumah. Ustaznya aja masih di sini, masih sabar, ya kan, nyampaikan ilmu. Ya, meninggalkan anak dan istri dan meninggalkan enaknya istirahat siang, lah kok yang tinggal duduk manis dengarkan, ya nggak sabar. Ini maaf ya. Ada yang tersinggung ya, ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi Syekh Albani bahkan pernah masuk dalam sebuah majalah yang kalau dibahasakan ke kita aneh tapi nyata. Ketika beliau waktu itu mengayuh sepeda ya, untuk datang ke tempat kerja dan ke perpustakaan. Karena untuk orang Arab sekelas seorang syekh apalagi di tengah kota pakai sepeda itu kan gimana lah ya. Kata Syekh Al-Bani, saya gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting saya sampai ke tempat kerja dengan cepat. Orang gak haram kok. Rasulullah sendiri dulu pakai apa? Himar, bahkan membonceng sahabatnya di belakang himarnya. Ini menunjukkan tawadu'nya Ar-Rasul, rendah hatinya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sekarang orang kadang punya mobil lumayan, itu aja kalau lewat kampung, ya, wala salam, ya. Ada misalnya tetangga yang membutuh ke pasar, padahal ini kita sejalan, padahal itu juga laki-laki sama dengan kita. Ya, kita cuma lewat aja, enggak nanya mau kemana, ayo ikut saya. Syekh Al-Albani, kalau kamu tahu, mobilnya itu dijuluki dengan Al-Jamalul Mahamil, kayak onta angkut, jadi kayak onta yang biasa itu ngangkut barang. Kalau beliau dinasihati oleh bapaknya ya, kalau kamu punya kendaraan orang ya kamu angkut di atas kendaraan kamu ya, zakatnya seperti itu. Diamalkan oleh Syekh Al-Albani bahwa dia punya kendaraan kan nikmat, ada orang jalan ayo naik, kalau satu jalur satu apa tempat yang akan dituju ya kan, ini membantu orang. Ini jaraknya seperti ini ya. Ini contoh dari sebagian ulama kita yang sebenarnya kita bisa jalankan loh. Kita ini umat bukan fakir akan ya figur, terlalu banyak. Ikut ya kita labul ma'isyah thayyibah, mencari pekerjaan yang halal. Enggak sama itu. Kecuali kalau pekerjaan yang jelek kayak minta-minta kayak ya perkara-perkara yang jelas haram ya jangan. Tapi kalau itu perkara halal, sahabat pun mereka punya pekerjaan yang berbeda-beda, ada pedagang, petani, ada yang kuli, ada yang ya industri. Dan ulama berbeda pendapat, usaha apa yang paling bagus? Ada yang mengatakan bertani paling bagus, ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan ini. Tapi yang benar dari itu semua, ya, hasil dari keringat sendiri itu yang paling utama. Dan yang paling utama sesuai dengan keahlian. Nah, kalau keahliannya dia bertani disuruh dagang, ya gak jadi. Jadi yang utama bagi dia, karena dia seorang apa, petani ulung, ya bertani sudah. Kalau kita katakan ya kamu harusnya berdagang, malah rugi dia, karena dia bukan seorang berdagang. Jadi yang afdol bagi seorang, yang utama bagi seorang, ya sesuai dengan apa, keahliannya, kemampuannya, ya profesinya. Seorang ketika dia mencari usaha yang haram, kalau seorang di dunia saja dia menilep harta masyarakat, bisa terkena ya kesandung KPK kan, berat ya masuk ya tahanan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu bagaimana nanti di hadapan Allah? Kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya di antaranya tentang hartanya. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan dan kemana dia belanjakan? Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah usaha yang baik. Terlalu banyak usaha yang halal. Jangan orang punya prinsip yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini orang yang ya mentalnya apa? Mental ya keripik seperti ini. Masih terlalu banyak usaha yang halal. Dan tentu sesuai dengan kemampuan. Orang yang mencari usaha yang haram, pertama jelas dia akan terjatuh ke dalam dosa. Dia akan terancam dengan adab. Kemudian di antara mandorotnya, kalau dia berdoa, masih gantung doanya. Orang yang makanannya haram, doanya masih gantung, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sunni salafi, seorang yang dia mengaku dirinya sesuai dengan sunnah, dia akan bersabar atas gangguan yang dia alami dari sebagian manusia, dari masyarakatnya. Sebagaimana Rasul, sebagaimana para sahabat bersabar. Bayangkan Rasulullah ketika membagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang, atau membagi harta zakat, dikatakan curang oleh Dhul Khaisir At-Tamimi, cikal bakal orang Khawarij, dengan mengatakan ittaqillaha wa'dil, takwalah kepada Allah ya Rasulullah, berbuat adillah kamu. Ini kalau diucapkan kita mungkin, tapi kalau ini diucapkan kepada Rasul, artinya adalah menggugat kebijaksanaan Rasulullah. Rasul pun menghibur dirinya dengan mengingat-ingat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih dari ini, namun dia bersabar. Kata Rasulullah rahimallahu Musa, laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, beliau disakiti lebih dari ini, namun dia bersabar. Namun dia bersabar. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan masyarakatnya dan bersabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul lalu dia tidak bersabar dengan gangguan mereka. Salaf umat ini ya. Mereka terkadang diuji dengan gangguan di sebagian orang. Bayangkan, seorang yang masih hidup saja sudah dikatakan ahli surga. Seorang yang masih hidup saja sudah dikatakan sebagai penghuni surga, ternyata dia pula tidak lepas dari disakiti oleh orang. Contohnya adalah sahabat ya, Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 sahabat pemetik janji surga. Sa'id bin Zaid ini dituduh, difitnah oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais memfitnah, menuduh Sa'id bin Zaid telah menyorok tanahnya. Kata Sa'id bin Zaid, apakah saya akan menyorok tanah kamu, pekarangan kamu, sementara saya mendengar Rasulullah mengatakan barang siapa yang merampas tanah seorang ya dengan dolim, mengambil tanah orang dengan dolim walaupun hanya sekilan, maka akan dikalungkan sampai 7 bumi. Ya Allah, kalau memang dia berdusta, ya Allah, butakan mata dia, matikan dia di pekarangannya, Allah kabulkan. Hati-hati seorang wali dari wali Allah, doanya makbul. Disakiti, hati-hati. Ibarat kamu makan daging yang beracun. Karena luhumul ulama masmumah, daging para ulama, daging wali-wali Allah itu beracun, yang kalau kamu membicarakan mereka, kamu apa, menjelek-jelekkan mereka, kamu akan terjatuh sendiri. Bayangkan, seorang yang dia itu jelas-jelas ahli surga, masih hidup pun dari kata seperti itu, tidak lepas dari sakit. Para ulama kita pun seperti itu. Hasan Man Auda CS mengatakan tentang para ulama, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya, mereka-mereka ini orang yang ya ibaratnya tukang stempelnya raja. Apa kata raja, ya sendiko dawuh sudah. Subhanallah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa tugas dari fadilatul syekh tidak lebih dari seperti kepala kepolisian. La haula wala quwata illa billah. Ini perendahan terhadap para ulama. Sakiti para masyih, para ulama. Pernah waktu itu ada seorang bernama Dr. Abdul Aziz Askar, dia menjelek-jelekkan Syekh Al-Albani dalam surat kabar UKAD ya, berapa edisi menjelek-jelekkan Syekh Al-Albani ya. Di rubrik opini beliau menulis ya makalah dengan judul seperti kurang lebih Ayu Salafiyatin Yadai Hal Albani wa Atba'uhu. Salafi model apa yang diaku-aku oleh Albani dan para pengikutnya? Ya subhanallah. Waktu itu Syekh Al-Albani masih hidup, Syekh Bin Baz masih hidup. Menulis padahal ini seorang kepala fakultas dakwah di Riyadh ya, seorang doktor. Syekh Bin Baz ngerti seperti temurun. Seorang akademisi, bahkan kepala ya fakultas akidah, nulis makalah seperti ini. Konon sang raja tahu, kayak Syekh Bin Baz murung, ditanya ada apa. Kemudian jawab ini Askar, ini bulan jelas Askar nulis seperti ini. Maka tidak berapa lama dicopot dia dari jabatannya. Dr. Abdul Aziz Askar ini langsung dicopot dari jabatannya. Ya akhi, anda itu siapa? Kepala yang kecil lagi ini meruntuhkan gunung. Gunung gak runtuh, kepala kita yang akan apa? Ajur mumur. Ya, dahulu seorang penyair mengatakan, ya natihan jabalan yauman liyuhinahu asfiq ala ro'silah tusfiq ala jabal. Hei orang yang ingin menanduk gunung untuk meruntuhkannya, jangan kasihani gunung akan runtuh, kasihani kepala ini akan apa? Pecah. Kamu ini siapa? Mereka ulama jibal, ulama besar. Kamu menyakiti mereka. Kalau ibarat bahasa kita mungkin kualat kamu. Ya, enggak lama kamu udah, ya. Jabatan enggak lama kamu hidupnya. Ya, duhumul ulama masmuma. Daging para ulama itu beracun, hati-hati. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah. Seorang sunni salafi, dia akan menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Dia akan menghiasi dirinya dengan akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Tutur katanya, tingkah lakunya, ya, akan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara kitab yang bagus yang saya tahu, ya, tentang masalah kepribadian Rasulullah, ibaratnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, Alkitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari. Cara duduknya, cara makannya, berpakaiannya, ya, tidurnya, apa yang dibaca wa ilakhirih. Ini bagus sekali kita kaji. Ya, bagaimana kita akan menjadi pengikut Nabi kalau kita enggak ngerti seperti apa kehidupan Nabi? Para ulama menulis, mencatat yang seperti ini tujuannya apa sih? Supaya umat tuh ngerti, ini loh kehidupan Nabi seperti ini, ya. Rasul kita, usah kita, teladan kita kan seperti itu. Ya. Ini salah satu kitab yang memuat tentang kehidupan sehari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena seorang dengan akhlak yang mulia, dia akan bisa menempati derajat orang yang ahli puasa dan menempati derajat orang yang ahli tahajud. Kalau dia mengatakan, dari sisi apa sih orang yang dengan akhlaknya yang baik, dia bisa sampai derajatnya setinggi orang yang ahli tahajud dan ahli puasa sunnah. Dari sisi pertama, yang namanya puasa sunnah itu kan berat banget. Di saat orang pada makan, dia puasa sunnah, kan berat. Di saat orang pada tidur, dia malah tahajud, kan berat. Demikian pula, seorang dia bergaul di tengah masyarakat dengan beragam watak manusia yang ada, namun dia bisa untuk, ya, bergaul dengan mereka tanpa harus tercela agamanya. Yang ini pemarahnya enggak keturunan, yang ini pemalunya enggak keturunan, yang ini pelitnya enggak keturunan, tapi dia bisa bergaul dengan mereka tanpa harus terluka agamanya dan bisa menempatkan orang pada kedudukannya. Ini luar biasa. Ini butuh perjuangan. Sebagaimana tahajud butuh perjuangan, sebagaimana puasa sunnah butuh perjuangan, orang yang dengan akhlaknya yang baik pun butuh perjuangan, karena manusia yang dihadapi ini banyak sekali, beragam watak dan kepribadian. Nah, seperti itu. Jangankan orang jauh, anak-anak kita sendiri, ya, seorang mungkin punya anak ya sekian, ternyata yang ini dengan ini wataknya beda, yang ini dengan ini beda, ya, seperti itu. Cara penyikapannya juga harus beda. Akhlak yang mulia itu sangat banyak dan tidak mungkin untuk apa bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi teringkas akhlak yang mulia dalam tiga kalimat saja. Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada, wakaful ada, wabasha satu lagi. Tiga sudah. Ini kalau enggak salah ucapan Ats-Tsauri atau ucapan Ibnu Mubarak atau yang lainnya dari salaf. Yang pertama adalah badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang. Ini mencakup ya kebaikan berupa ya kita tutur kata yang lembut, ya kita membantu pendanaan orang yang kesulitan, ya ekonominya, ya orang yang butuh saran kita beri saran yang baik. Badrun ada apa yang bisa kita berikan dari kebaikan untuk orang lain? Cobalah kita ukir sejarah hidup kita dengan kebaikan. Jangan kita lewatkan umur kita kemudian begitu saja pergi tanpa kita mengukir sejarah keemasan. Jadilah kita orang yang berkarya guna, menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi kontribusi manfaat untuk apa? Orang lain. Jangan kemudian kita berpikir nafsi-nafsi, egois memikirkan diri sendiri, jangan. Salaf kita enggak mencontohkan seperti itu. Salaf kita, pendahulu kita, apa yang ada di tangan mereka dari harta itu pun ada hak bagi saudaranya. Saya sebutkan kisah seorang alim yang tajir, Ibnul Mubarak. Ya alim ya tajir sudah. Setahun haji, setahun jihad. Wah sudah kayak gitu kaya dan sudah seperti itu dermawan. Orang-orang dari daerah Maru, ya, kalau ingin haji dikumpulkan semua dananya oleh dia. Kumpulkan, ya, tetap pegang dana ke dia. Nanti mereka mampir di Madinah, apa pesan-pesan keluarganya dari ya barang ini yang dibelikan, dibelikan semua. Makanannya diberikan semuanya oleh Ibnu Mubarak. Saya di Mekah pun apa yang nanti dipesan oleh keluarga dari ini dan ini dibelikan semuanya. Setelah pulang, mereka diundang, kemudian apa yang diberikan oleh mereka kepada Mubarak diberikan utuh. Ini berarti seluruh ya biaya bahkan jajan apa semuanya dibelikan oleh apa? Ibnu Mubarak. Dan beliau kalau pulang dari haji itu mengumpulkan orang makan-makan. Insyaallah enggak apa-apa kalau setelah pulang haji mengumpulkan orang makan-makan, ya tasyakuran lah. Sebagai bentuk rasa apa? Syukur. Ya. Ketika ditegur oleh Fudail bin Iyad, wahai Ibnu Mubarak, Anda nyuruh orang untuk zuhud terhadap dunia, tapi Anda sendiri bergelimangan dengan harta kayak gini. Kontras ini, apa enggak apa? Enggak sinkron kamu ngajak orang zuhud, kamu sendiri apa? Bergelimangan dengan apa? Harta. Kata dia, wahai Abu Ali, yang maknanya kalau bukan ya pertama, wahai Abu Ali, saya ini usaha seperti ini untuk menjaga harga diri saya. Artinya biar mencukupi kebutuhan saya agar tidak meminta-minta pada orang. Kemudian kalau bukan karena kamu dan saudara-saudara kamu, malas saya usaha seperti ini. Maksudnya dia punya usaha besar karena dia ingin menyantuni para ulama, para masyayikh, agar mereka tidak minta-minta kepada penguasa yang itu merendahkan ilmu mereka. Jadi tujuannya bagus sekali loh, Barok. Kaya bukan hanya bukan untuk wah-wahan, tapi untuk membantu mereka-mereka, ya, para ulama kayak seperti Fudail bin Iyad dan yang lainnya, supaya mereka itu tidak dihinakan oleh penguasa dengan pemberian. Karena terkadang yang namanya orang alim itu diuji dengan kefakiran. Yang di sini ada dua sisi kata Ibnul Jauzi, kekeliruan. Yang pertama, terkadang orang alim itu enggak sabar akhirnya serobot sana sini. Yang kedua, pemerintah yang seharusnya perhatian kepada mereka tidak perhatian sehingga menjadikan ulama akhirnya malah serobot sana sini. Kesalahan ada dua, dari dua pihak. Pertama pihak ulama, yang sebagian ulama yang enggak sabar terhadap kondisi yang sulit. Yang kedua, pihak penguasa yang seharusnya perhatian kepada mereka ternyata tidak perhatian. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan setidaknya seorang alim itu punya usaha kecil-kecilan, ada pemasukan. Tidak harus dia sendiri yang terjun, mungkin orang lain dia mungkin mendapat sekian persen dari keuntungannya. Tujuannya untuk menjaga wibawanya ilmu. Ya. Supaya tidak ya kemudian merendahkan dirinya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Yang pertama badun nada, mencurahkan kebaikan. Yang kedua adalah kaful ada, mencegah dari menyakiti orang, baik menyakiti secara langsung atau tidak langsung. Kalau ada mengatakan, apa ada orang menyakiti secara tidak langsung? Ya ada. Orang dia membuang bangkai di pekarangan dia, bangkai ayam, tidak dikubur. Baunya sampai ya para tetangga itu ya kelimpungan. Tidak kuat dengan bau busuk. Apa kemudian kita katakan, ini pekarangan-pekarangan saya, ya. Kita katakan pekarangan-pekarangan kamu. Tapi baunya kenapa enggak terfokus di pekarangan kamu, kok nyebar ke apa? Rumah tetangga. Ini namanya ya memadharati orang lain walaupun tanpa sengaja. Makanya Rasul mengatakan la dharara wala dirar. Yang sengaja kita menimbulkan madharat enggak boleh, demikian pun yang tidak sengaja. Seorang motong keramik malam-malam jam 12 malam ketika orang sudah tidur. Kayak apa ya? Kan sa'lun-alun itu apa? Suaranya. Tetangga terganggu, enggak bisa tidur. Ketika tetangga komplain, "Deh, kenapa kamu ya motong keramik ya malam seperti ini?" Dikatakan, "Loh, ini keramik-keramik saya, rumah-rumah saya." Kita jawab, "Kalau itu seperti itu, kamu menggunakan peredam. Biar kamu sendiri yang mendengarkan apa? Suara itu." Dan yang aneh barakallahu fikum, ada orang menyalakan mercon tapi dia sendiri apa? Nutup telinga. Kalau dia ingin marem, nyalakan mercon di kamarnya, buka telinganya kan marem. Subhanallah, aneh bin ajaib. Sudah nyalakan mercon dia sendiri apa? Tutup telinga. Lah apa? Mercon itu kalau dengan kertasnya yang berhamburannya indahnya atau di suaranya? Kalau versi mereka, suara kan? Ya sudah dibuka yang lebar, taruh di kamar, kamu dengarkan sendiri. Marem itu, terpusat itu apa? Suaranya. Enggak gue orang yahi dengan apapun, ya tidak boleh. Kecuali tadi kalau sifat itu darurat, misalnya ada pohon besar tumbang di jalan, wah para pengendara terjebak kemacetan sampai berkilo-kilo. Kita manggil tukang apa? Ya senso, potong apa? Potong kayu ini. Malam hari kan suaranya kayak apa? Ini enggak apa-apa, karena apa? Anda ya akhi yang terganggu di rumah, Anda masih bisa sambil berbaring, sambil apa, ya minum, bisa kencing enggak malah. Mereka terjebak di mobil, di bis, yang mau kencing bingung di mana. Makanya kaidah fikih mengatakan, yurtakab ad-dharar al-akhaf, ya, madharat yang ringan dikerjakan untuk menghindarkan madharat yang lebih besar. Kalau kamu terganggu bisa tidur, kamu masih di rumah, mungkin kencing-kencing enak, masih bisa minum. Nah mereka yang terjebak di kendaraan berjam-jam, apa kita nunggu sampai siang kemudian baru kita potong? Ini tentunya darurat yang seperti ini. Kemudian basyasyatul wajhi. Basyasyatul wajhi yakni wajah yang berseri-seri. Ada sebuah sikap yang sangat terkesan oleh sahabat Abdullah bin Jarir al-Bajali. Sikap dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam, di mana setiap kali Rasul melihat dia tersenyum. Ini sangat terkesan pada hati sahabat Abdullah bin Jarir al-Bajali. Sampai-sampai sahabat al-Bajali ini mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah melihat aku kecuali dia tersenyum di hadapanku. Senyumnya seorang muslim di hadapan saudaranya sedekah. Yang ini enggak butuh modal. Kalau yang enggak butuh modal saja kita pelit, apa mungkin yang harus mengeluarkan duit kita rela? Cobalah kita berangkat dari yang kecil. Nanti insya Allah akan beranjak pada yang besar. Namun kalau yang kecil gak butuh modal, gak butuh mengeluarkan energi, itu saja kita pelit, apa mungkin yang besar kita akan dermawan, akan mudah melakukannya. Kemudian masyarakat muslimin, seorang ahlu sunnah, seorang sunni dalam menjalani hidup ini di antara rasa takut dan berharap, tidak merasa aman dari azab Allah, tidak merasa bahwa apa yang dia amalkan sudah sempurna, namun dia pun tidak putus asa. Yang ada adalah harap-harap, cemas. Ibarat harap cemas ini adalah dua sayap bagi burung. Ketika burung tadi tidak memiliki dua sayap atau hanya punya satu sayap, tidak akan bisa terbang. Agama seorang mukmin tidak akan baik ketika dia tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak ada rasa berharap. Rasa takut kepada Allah SWT akan melahirkan at-taubah wal inabah. Seorang bertobat, seorang kembali kepada Allah. Seorang berharap akan melahirkan sikap dia terus semangat dalam kebaikan. Karena dia berharap kebaikan dan pahala dari Allah. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa di bawah matanya, di pipi di bawah matanya ada garis kayak benang hitam. Ini tempat beliau biasa air matanya mengalir lewat situ karena banyak menangis. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya nanti di yaumul qiyamah ada panggilan dari langit, semua kalian wahai penghuni mahsyar masuk ke dalam sorga kecuali hanya satu, kata Umar, maka saya khawatir kalau saya yang satu tadi. Umar bin Khattab sampai-sampai mengatakan kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, pernahkah Rasulullah menyebut saya termasuk golongan mereka, golongan orang-orang munafik?" Kata Hudzaifah, "Tidak pernah. Namun saya tidak akan kabarkan hal ini kepada orang lain selain kamu." Sudah. Ini menunjukkan rasa takutnya Umar kalau-kalau dirinya itu dihinggapi oleh penyakit kemunafikan. Seorang mukmin yang baik selalu introspeksi diri, tidak merasa telah sempurna dan baik, adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail ketika keduanya membangun tempat yang termulia di muka bumi, itu Ka'bah. Keduanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Allah, terimalah amal ibadah kami. Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena rasa takutnya kepada Allah, beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya dari menyembah berhala. Kalau Ibrahim adalah pimpinan ahlu tauhid, kalau Ibrahim adalah bapaknya para nabi, mengkhawatirkan jika dia dan anak cucunya bergeser dari tauhid kepada syirik, maka siapa dari kita yang merasa aman dari bala? Siapa yang dari kita merasa aman dari fitnah? Makanya kata sebagian salaf, "Waman ya'malul bala'a ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari fitnah setelah Ibrahim? Pada doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim tadi ada faedah barakallahu fikum. Seorang mukmin senantiasa mengkhawatirkan dirinya dari terjatuh ke dalam kemungkaran, bahkan ke dalam kesyirikan, kemungkaran yang lebih besar, seperti apapun posisi dan kedudukan dia. Kemudian yang kedua, seorang kalau berdoa tulung anak cucunya pun didoakan kebaikan. Karena kalau kamu baik dan anak cucu kamu baik, nanti kamu digabungkan di dalam sorga bersama-sama. Jangan kita ini baik untuk diri sendiri, namun keluarga enggak kita doakan. Adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah, "Kana Rasulullah idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan beliau membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya. Jangan orang itu salih untuk diri sendiri, keluarga dibiarkan. Syekh bin Baz kalau beliau berangkat salat subuh, dahulu dihikayatkan, anak-anak beliau diteleponi, dibanguni, ya bangun, bangun sudah subuh. Ya, kadang masih ada yang apa namanya berat dituntun doa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Perhatiannya. Ketika anak-anaknya sudah pada bangun, beliau berangkat. Namun terkadang kita ya berangkat ke masjid, istri kita, anak kita masih tidur, dibiarkan. Mungkin kita pulang sudah siang, anak istri kita masih tidur. Ini enggak benar ya, gini. Ya, kalau Anda baik, tolong keluarga Anda pun ajak pada kebaikan. Ibrahim mendoakan kebaikan untuk dirinya dan untuk apa? Anak cucunya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya ya Allah dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Kemudian taib karena waktu ya sudah mepet, saya ringkas. Seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah agar senantiasa banyak berzikir, banyak bertobat, akan banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Berzikir adalah amalan yang tidak kenal tempat dan tidak kenal jumlah. Makanya Allah SWT mengatakan udzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kalian, zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dan zikir ini amalan yang kapanpun bisa kita lakukan. Dalam keadaan qiyaman wa qu'udan. Dalam keadaan kita berdiri, duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Terutama wirid-wirid dan zikir-zikir pagi petang ketika mau tidur. Kita baca. Posisi orang mau tidur misalnya ini posisi ya terkadang orang lalai. Dan orang tidur itu posisi orang yang lemah. Nah, kita butuh memohon kepada Allah penjagaan. Ketika Fatimah meminta kepada Rasul untuk dicarikan membantu, untuk meringankan beban pekerjaannya, karena Fatimah itu harus menumbuk biji korma. Kalian ditumbuk itu ya singkong godok ya, ketuk ya kan, ringan. Lainnya apa? Biji korma ditumbuk untuk pakan kuda suaminya. Meleset-leset tuangan Fatimah ya, putri Rasul, meminta didatangkan pembantu. Maka Rasul mengatakan, moga aku tunjukkan yang lebih utama dari pembantu. Kalian berdua kalau mau tidur membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, membaca takbir 34 kali. Itu lebih utama dari kamu punya pembantu. Ternyata subhanallah nasihat ini dibaca oleh Ali sampai pun ketika perang Siffin, enggak tahu udah berapa puluh tahun, masih tetap dibaca. Ini menunjukkan pengagungan mereka terhadap sunnah. Dan menunjukkan ya istiqomahnya mereka dan menetapi wasiat Ar-Rasul. Subhanallah, pekerjaan yang itu ya dikerjakan sendiri seperti dia punya pembantu, semuanya terkerjakan dengan apa? Baik. Dan ini berlaku bagi kita juga. Padahal kalau kamu punya pembantu, kamu mengeluarkan uang. Lagi pula pahala enggak seperti kalau kamu baca wirid sendiri. Belum lagi terkadang kalau temu atau perempuan kadang suaminya cemburu karena apa? Ya, istrinya cemburu ke suaminya. Karena apa? Ya terkadang seorang suami ya jatuh cinta pada pembantunya. Repot kan? Ya, untuk meringankan pekerjaan malah membuat hatinya apa? Berat karena apa? Ternyata suaminya jatuh cinta pada pembantunya. Ya lebih ayu daripada istrinya, gimana? Ya kan repot kan? Ya. Tapi kalau ya dengan wirid-wirid tadi, pertama pengiritan biaya, ya kedua juga apa namanya dapat pahala, pekerjaan telah terselesaikan seperti kalau dia punya pembantu. Seorang ahlus sunnah, seorang yang dia termasuk ahlus sunnah akan banyak-banyak taubat, karena Rasul dalam sehari tidak kurang dari 70 kali dalam istighfar dan bertobat, akan banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Karena Rasul mengatakan akhsiru dzikra hadim alladzat, perbanyaklah kalian dari mengingat-ingat penghancur kelezatan. Terakhir di sini di samping juga banyak berdoa, terakhir ada hal yang butuh untuk kita waspadai. sebagian kelompok mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, padahal dia bukan termasuk ahli sunnah. Seperti orang-orang yang mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah, atau orang-orang yang menolak sifat Allah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah, mungkin ada di mereka mengaku ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah yang keyakinannya seperti keyakinan Nabi, seperti keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in dan a'immah al-muhtadin, para imam yang dijadikan teladan. Jangan kau mengaku-ngaku sesuatu yang itu, pengakuan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan hati-hati juga dari orang-orang yang mengaku kami ini kelompok salafi atau jamaah salafiyah, padahal bukan termasuk. Karena apa? Dari kenyataannya memang sangat jauh. Contoh, di Mesir ada partai namanya Hizbu Salafi. Partai Salafi ada di Mesir. Ikut pemilu waktu pemilihan presiden yang dulu itu Mursi. Ya. Ikut pemilu. Partai Salafi, bayangkan. Kemudian di Jazair, di daerah sekitar sana ada Jama'atul Al-Jama'ah As-Salafiyah lil Jihad. Yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah kelompok salafi, ya, yang bergerak di bidang jihad. Mereka mengatakan kami ini perangnya perang suci. Sasaran atau target kami ini adalah para pejabat besar negara, bukan orang awam, bukan masyarakat. Sasaran kami adalah para tauhid, kata mereka. Na'udzubillah. Dan ini fitnah, barakallahu fikum. Mereka mengatasnamakan salafi, dan terkadang mereka mengambil rujukan dari rujukan, ya, kitab-kitab salafi. Bahkan mereka juga menyitir ayat, menyitir hadis, seperti itu. Sehingga di sini barakallahu fikum, hendaklah kita waspada dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan, ya, dia itu salafi atau ahlus sunnah, padahal kenyataannya jauh dari bimbingan Nabi. Sehingga ini butuh diwaspadai agar kita tidak terjebak kepada pemahaman yang menyimpang, dan kadang kita mengira bahwa itu baik. Terus bagaimana cara mendeteksi bahwa ini baik atau buruk? Ya, dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf umat ini, sehingga kita ngerti ini yang benar karena dalilnya seperti ini, yang salah karena dalilnya seperti ini. Bukan nyalahkan dan membenarkan dengan nafsu seperti ahli bid'ah, ya, yang gak mau dikoreksi walaupun keliru tetap ngeyel. Contohnya adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin. Mereka-mereka ini di dalam syair-syair mereka memuji diri mereka saat tinggi langit sudah. Kata mereka dalam, ya, nyanyiannya, inna lil ikhwani sarhan kullu ma fihi hasan la tas'alni man banah innahul banal hasan. Yang namanya ikhwan muslimin itu punya bangunan yang tinggi. Ikhwan muslimin adalah mercusuar, ya, semuanya baik. Yang semuanya baik, yang kan gak usah kamu tanya, karena yang membangun adalah Hasan Al-Banna, katanya. Inna lil ikhwani sarhan, ya, kullu ma fihi hasan la tas'al liman bana innal banal hasan. Syir-syir mereka. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Taib. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, barakallahu fikum, Ustaz. Tolong jelaskan cara mudah untuk membedakan antara ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Karena ahli bid'ah ada yang beranggapan amalan bid'ahnya adalah ibadah ghairu mahdoh. Yang saya tahu maksud dari ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, ibadah mahdoh itu ibadah yang orang itu harus melakukan sendiri, gak bisa diwakilkan. ya sholat, itu gak bisa diwakilkan. Kayak syahadat, gak bisa diwakilkan, tolong syahadatkan ya, gak bisa. Dan ibadah ghairu mahdhah ya, seperti ya, misalnya yang bisa diwakilkan kepada orang lain kalau ada ya hajat atau ada darurat. Ya, ada hajat atau ada darurat. Ya, itu yang saya paham, yang saya tahu seperti itu. Ya. Atau mungkin ada maksud lain karena kita enggak ngerti istilah yang seperti ini mereka memaksudkan apa. Atau mungkin yang dimaksudkan ini adalah ibadah yang lepas, silahkan orang yang ingin melakukan silahkan berinovasi, mungkin seperti itu yang dimaksud. Yang namanya ibadah itu ya sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Contohnya sholat, harus sudah mencontohkan dari takbir sampai salam. Kemudian datang orang misalnya sholat cara takbir seperti orang pencak silat misalnya, kakinya seorang ya kuda-kuda, kemudian tangannya dikepalkan. Nah, ini jelas ya menyelisih dari apa aturan yang ada. Mungkin itu yang dimaksud, atau yang dimaksud ya ibadah yang kita nggak boleh berinovasi, dan ibadah silahkan kita berinovasi. Tapi ini kalimat yang andai kata pun benar, ini kalimat yang kalau dilepaskan begitu saja bahaya, dan sebagai pintu bagi ahli bid'ah untuk ya mereka berbuat semau mereka, kemudian ketika ditegur loh ini kan ya, hanya sekedar inovasi ya, padahal ya apa yang dicontoh oleh salaf umat ini tentu sudah cukup. Allah Ta'ala alam, ana enggak maksud tentang apa yang ditanyakan kalau itu ada maksud yang lain dari yang saya pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbuka fillah sayyidakallah ilman wa hirsan indi mushkilah hunaka ba'dul muslimin yusalluna salata tarawih arba'an bisalamin wahid suma arba'an bisalamin wahid suma salatan fama hukmus salama hadil kafiyah arju tawdihakum ya ustadana jazakallah khairan wa barakallah fikum. Aqulu lakum أحبك في الله الذي أحببتني فيه في هذه المسألة فيما علم أن الشيخ الألباني يقول في جواز ذلك يصلي أربعا بسلم واحد ثم أربعا بسلم واحد ثم ثلاثا. Ini ada pertanyaan tentang salat tarawih dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat ya, 1 kali salam atau seperti itu, kemudian 3 rakaat. Yang seperti yang saya tahu Allah Ta'ala alam, Syekh Al-Albani menyebutkan boleh yang seperti ini. Ya, boleh yang seperti ini. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud 4 itu 2 rakaat, 2 salam, kemudian istirahat seperti itu. Seperti penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Berdasarkan hadis salatul laili masna-masna, salat malam 2 rakaat. Tapi yang 4 rakaat 1 salam atau 1 salam ya, kemudian 3 yang saya tahu ya Syekh Al-Albani mengatakan ini salah satu dari cara ya salat ya salat tarawih. Afan Ustaz, kalau misalnya orang yang mencela para sahabat, orangnya menjadi kafir? Mungkin yang ditanyakan, kalau ada orang mencela sahabat, apakah dia kafir? Ada perincian. Kalau dia mencela sahabat dengan celaan yang itu sampai tingkatan mengkafirkan seluruh sahabat atau mayoritas sahabat, maka seperti ini telah kafir. Misalnya ada orang katakan Abu Bakar finar dan neraka, saudara Syiah seperti itu. Maka kalau sudah tingkatan ini dia kafir, karena apa? Mendustakan sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah. Atau mengatakan bahwa Aisyah pezina. Padahal Al-Qur'an turun menyebutkan bersihnya Aisyah dari apa? tuduhan berzina. Kemudian kalau ada orang ngatakan Aisyah berzina, eh kalian wahai anak-anaknya berzina, hei ada sunnah kalian itu anak-anaknya berzina, yang dimaksud Aisyah, ini kafir yang seperti ini. Kenapa? Karena takdzibun lil ayat, mendustakan terhadap ayat. Kemudian mencela sahabat, yang celaan tadi mencacati keadilan sahabat, namun tidak sampai dikatakan mengkafirkan sahabat. Ulama berbeda pendapat apakah yang mencela ini kafir atau tidak. Namun bagi yang mengatakan tidak kafir pun mengatakan orang ini dihukum, dipenjara, suruh tobat, kalau tidak dipenjara saya mati. Ya. Kemudian ketiga, orang yang mencela sahabat dengan celaan yang tidak mencacati keadilan sahabat, seperti mengatakan oh sahabat ini penakut, sahabat ini bakhil, ya seperti ini fasik, ya tidak sementara kafir, dan dia dihukum oleh penguasa muslim. Jadi mencela sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sementara kafir, ada yang belum. Tinggal seperti apa cara mencelanya. Seperti apa bentuk celaannya. Apakah orang yang biasanya ceramah di televisi itu teroris apa bukan? Ya tidak semuanya teroris sih. Ada yang ya, tukang joget, ada yang pelawak, ya ada macam-macam. Ya teroris apa? Itu orang yang apa? Menakut-nakuti apa? Orang lain dengan ya perbuatannya, misalnya dia ya kalau di televisi mengacung-acungkan, "Oh, siapa yang berani dengan saya? Ayo masuk masuk dalam televisi." Ya, ayo kita carok misalnya. Nah, ini enggak benar. Jadi ya tidak semua yang masuk televisi itu teroris. Nah, gitu ya. Atau ada yang lain? Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya bagaimana dengan fatwa anjuran untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih pada pemilu yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad yang di dalamnya ada Firanda, Syekh Basalama dan kawan-kawan. Dasarnya adalah ini dianjurkan oleh ulama Ahlussunnah seperti Syekh Bimbas, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad dan lain-lain. Apakah ulama tersebut benar mufatwakan demikian? Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Resmi banget ini. Saya pakai komputer. Saya tidak tahu persis, yang saya tahu mereka membolehkan di saat itu ada kondisi mencari akhafud dararain. Ya, dalam kondisi mencari dua madarat yang paling, ada dua madarat, kita pilih yang paling ringan. Yang paling ringan. Ini kalau kondisinya memang mendesak kita disuruh untuk memilih, ya seperti itu. Kalau kondisi seperti itu. Namun kondisi yang ada bahwa ini kan hak, ya silakan orang ambil, silakan tidak ambil. Ya kan seperti itu. Kemudian kedua, dari mana kita bisa menilai ini lebih madhor, ini lebih ringan madhoratnya dari ini. Partai ini lebih ringan madhoratnya dari ini. Belum tentu partai yang kelihatannya agamis itu lebih apa? Lebih ringan dari partai yang sifatnya ya nasionalis, belum tentu. Ya. Kita enggak ngerti. Sehingga bagaimana orang awam suruh nimbang yang ini lebih ringan, yang ini jangan, sulit. Ya. Dan ini ya tentu bagi orang-orang yang berkompeten, misalnya kalau seperti zaman dahulu, ya gubernur atau apa dipilih ya oleh orang-orang tertentu, nah, mereka ini milih yang lebih ringan madaratnya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang dihadapkan pasukan kepada memilih salah satu dari dua orang. Ada seorang dia solih, bagus sudah, agamanya bagus sudah, tapi dia gak memiliki kecakapan, kemampuan untuk memimpin pasukan. Sedangkan yang satu dia kesolehannya kurang, bahkan fasik. namun dia cakap dalam memimpin pasukan. Imam Ahmad berpendapat, pilih yang ini. Ini fasik untuk dirinya, tapi kemenangannya untuk umat. Adapun ini saleh untuk dirinya, tapi kekalahannya untuk umat. Mungkin kalau kondisi seperti ini, adapun kondisi yang luas, partai-partai seperti itu, wa ila akhirihi, bagaimana kita bisa menentukan yang ini lebih ringan mudaratnya dari yang berat? Hatta partai yang misalnya ya, atributnya itu seolah-olah agamis, belum tentu itu lebih ringan dalam timbangan agama. Terus bagaimana? Ya, sehingga sepertinya salah dalam menempatkan fatwa. Dan kondisi masing-masing negara pun berbeda. Antara yang dipaksa dengan antara yang dibebaskan memilih kan beda kan? Ya. Dan antara satu tempat ke tempat lain juga mungkin terkadang beda kondisi. Ya. Sehingga ya, jangan salah dalam menempatkan fatwa ya, yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Kalau di sana ada dua madharat, memang kita dihadapkan pada dua madharat, kita pilih yang paling ringan. Namun apakah yang sedang mereka gembar-gemborkan ini sesuai dengan kaidah tersebut? Kemudian terus bagaimana cara memilah dan milihnya, kemudian membedakan ini madharat lebih ringan atau yang berat? Ya, ini juga enggak sembarangan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Semoga Allah menjaga Anda. Saya ingin bertanya, termasuk prinsip Ahlussunnah adalah saling menasihati dalam kebaikan. Lalu bagaimana cara menasihati seorang dari keluarga saya namun ia bukan termasuk mahram saya, misalnya sepupu saya dan lain-lain? Jadi perempuan misalnya, kamu laki-laki punya sepupu kan bukan apa? Perempuan bukan mahram. Tapi itu masih keluarga. Ya enggak bisa lewat orang lain atau lewat ya sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah. Karena tidak sedikit orang awalnya alasannya untuk nasihati, kemudian apa? Kebablasan sampai pacaran sampai terjadi yang tidak baik. Ya. Bisa jadi seperti itu. Dan kamu jangan menganggap bahwa yang namanya seorang bahkan ustadz pun dia bisa tergoda. Bisa tergoda dengan ya seorang wanita. Kadang awalnya cuma bertanya, kemudian curhat, kemudian ditanggapi, kemudian wah ila akhirih, sampai kemudian terjadi yang tidak baik. Ini terjadi, bukan tidak terjadi. Asat itu manusia yang mereka punya nafsu, yang mereka bisa tergoda oleh syaitan. Yang hati-hati yang seperti ini. Jangan alasannya kemudian nasihat, kemudian kebablasan. Ini butuh untuk ada pembatasan. Hati-hati. Sampai pernah ada kejadian, saya nggak ngerti. Ternyata itu yang bertanya, ya ada ternyata, ya, dia seorang, ya, perempuan. SMS kadang kita jawab, ya. Kemudian ada SMS masuk. Ya. Ustaz, kamu tahu nggak? Kamu yang menjadikan fulana terfitnah dengan kamu. Subhanallah, enggak ngerti. Kok bisanya ada ternyata itu adiknya menggunakan apa? HP itu untuk SMS. Kita enggak paham, ya. Dan ini hati-hati, terkadang orang SMS belum tentu dia laki-laki, mungkin perempuan. Kita jawab, ya, mungkin ya, entah bagaimana namanya orang kan enggak ngerti hatinya. Nah. Bismillah, Ustaz, apa saja yang menyebabkan seorang itu keluar dari lingkup Ahlussunnah? Jazakumullah khairan. Ya, dengan dia menyelisih satu prinsip dari prinsip Ahlussunnah. Itu sudah keluar. Tidak harus terkumpul padanya seluruh prinsip Ahlussunnah diingkari kemudian baru keluar, bukan. Satu saja. Kalau seorang misalnya dipercaya dengan adanya hari kiamat, percaya adanya surga dan neraka, tapi dia tidak percaya dengan adanya azab kubur, dia bukan Ahlussunnah. Dia surga dan neraka percaya, malaikat percaya, ada kita percaya. Namun dia tidak percaya dengan adanya adab kubur. Dia bukan ahlus sunnah. Satu prinsip dari prinsip ahlus sunnah dia ingkari. Dia tentang, dia bukan ahlus sunnah. Tidak harus terkumpul padanya seluruh ya penentangan. Ya. Sebagaimana ya, dulu ada beberapa orang dari orang yang bermana khawarij pernah marah-marah sama kami. Tak terima dituduh khawarij. Kami enggak terima. Ya. Kalau orang khawarij itu mengkafirkan adik, kami enggak mengkafirkan adik. Yang namanya orang khawatir harus mengkafirkan Ali. Mereka punya prinsip bahwa pemerintah itu kafir, bahwa mereka ini termasuk prinsip khawaris. Ya. Mereka sempat ya melabrak dan mengatakan tidak terima. Kalian tuduh kami ya khawaris, padahal kami tidak mengkafirkan Ali. Kita katakan bahwa orang khawaris tidak harus mengkafirkan Ali. Ya. Karena orang khawaris itu banyak sekali. Apa namanya? Banyak sekali ya kelompoknya, cabangnya. Dan di antara yang seketara sekali di antara prinsipnya orang khawarij adalah takfir al-muslimin atau takfirul hukam. Mengkafirkan kaum muslim, mengkafirkan penguasa. Ini di antara ciri ya orang-orang khawarij. Adakah qada bagi musafir yang tidak mendapati salat itu? Allah alam. Karena salat itu harus dikerjakan dengan berjamaah. Dan sudah, ini masih pada waktunya atau bukan? Ya, Allah alam. Kalau itu qada artinya mereka itu enggak ngerti hari ini Id, enggak ngerti tahu-taunya sudah sore, bahwa pemerintah mengumumkan hari ini Id. Sudah lewat waktunya. Pernah terjadi di zaman salaf, maka mengkodonya di esok hari. Ya, esok hari. Untuk musafir yang dia tahu hari itu Id memang. Kalau ini kan yang mengkodon dia enggak ngerti kalau itu Id, tahu-taunya sudah lewat waktunya baru tahu kalau hari itu Id, maka mereka mengkodo salatnya di esok hari. Adapun ini wallah taala alam ya, untuk musafir sendiri kan saya tidak ya apa saat ini wajib atau sunnah. Sebelumnya mengatakan wajib ya, sebelumnya mengatakan wajib, sebalik lagi mengatakan selain yang lima waktu ya ya sunnah. Namun pendapat yang kuat insyaallah salat Id adalah wajib. Nah, namun apakah mengqada wallah alam saya enggak ngerti. Apakah seorang wanita tua miskin yang tinggal satu rumah dengan anaknya yang kaya tetap bisa mendapatkan zakat? Zakat dari mana dulu? Kalau dari anaknya tidak. Anaknya memberi lebih dari zakat, karena zakat itu setahun sekali. Masa tega melihat ibunya itu miskin nunggu sampai setahun baru dikasih? Ya orang tua itu gak dikasih zakat, dikasih nafkah. Dan ulama mengatakan seorang anak memberi nafkah, wajib memberi nafkah orang tuanya kalau orang tuanya miskin dan dia mampu, anaknya mampu. Mungkin ini zakat dari orang lain mungkin ya. Ya kalau wanitanya itu dikatakan di sini kan katanya miskin ya kan, ya berarti dia boleh karena dia miskin sih. Ya kadang ada orang serumah dengan anaknya tapi anaknya pelit banget, ibunya yes dijadikan pembantu, kadang juga makanya yang sisa dari anaknya, kan ada orang seperti itu. Anaknya kaya, orang tuanya miskin ya, dikasih orang ini. Sesuai dengan pertanyaannya ya, orang tua yang miskin, ini miskin memang, kan? Kalau dia itu sama anaknya kemudian diberi apa cukup kelihatannya dia pakainya bagus, makanya enak, wa ila akhirih ya, dia enggak miskin karena sudah dicukupi sama anaknya. Tapi di sini ya miskin. Insyaallah boleh karena dia statusnya sebagai miskin. Apakah bisa disebut harta yang barokah jika cara mendapatkannya mengakibatkan tidak bisa menghadiri majelis ilmu? Seorang itu bisa mengatur dirinya. Majelis ilmu itu saking banyaknya, waktunya banyak, ya waktunya ada di malam hari, siang hari, sore hari. Masa orang mau kerja full seharian, atau seorang kerja buat setiap hari terus nggak pernah ya berhenti dalam sepekannya, dalam seminggu, sebulannya. Ya cari waktulah. Jangan kemudian untuk ilmu kita banyak alasan, untuk harta seluruh waktu kita curahkan. Ini nggak boleh seperti itu. Ustaz, saya pernah berjumpa dengan seorang Ustaz Fulan. Saya ucapkan salam dengan keras dan muka ceria, akan tetapi beliau menjawab salam dengan sir, sangat pelan dan dengan melengos saja. Kejadian ini sering terjadi. Apakah menjawab salam dengan cara tersebut adalah sunnah? Ya, kita enggak ngerti kalau ustaz tadi ustaz yang baik, mungkin dia sedang dia ada mikiri utang atau apa ya. Ya, atau kamu salam dengan keras enggak? Enggak kedengaran karena apa? Ya, karena dia mikirin utang. Ya. Atau dia sedang sakit atau apa. Ya. Jadi kalau kamu misalnya perkirakan ustaz ini enggak, insyaallah dia ya, kondisinya sehat, kondisinya tenang, ya. Kemudian dia dengar juga keras kamu menyalahnya, kok melengos ya, seperti ini butuh dicari titik apa, dicari sebabnya apa, titik masalahnya. Bahkan dia sedang menghajar kamu yang kamu itu ahli maksiat, ya. Ya, atau mungkin kamu ya apa, kan butuh intervensi di sini. Walaupun yang besar tidak maksum ya, artinya karena ustadznya kan gak ada kan, yang ada kamu ya saya nasihati kamu. Kalau ada dua-duanya, tak nasihati dua-duanya insyaallah. Ya bagi ustadznya ya, kalau gak ada sebab yang harus melengos ya jangan melengos lah. Ya. Orang bagaimana dengan orang lain itu memasukkan kebahagiaan. Jawab salam pun kalau gak pas ya, dengan melengos pun rasanya orang yang nyalam itu gak apa, gak enak ya kan. Ya, jadi kan orang itu nyaman. Jadi kan orang itu ya bisa menerima sikap kamu. Nah. Apakah ada kesempatan bagi seorang yang berada di jannah yang tingkat paling bawah? Ada kesempatan untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berada di jannah yang paling tinggi. Ya bisa saja. Karena di antara sebab seorang bisa bertemu dengan Rasul adalah seorang itu ya membaguskan akhlaknya, budi pekertinya. Dekat dengan Rasulullah tidak harus satu tingkatan. Misalnya kamu dekat dengan presiden. Kamu satu hotel presiden di ya tingkat berapa kamu di bawah? Sedekatkan apa satu apa? Di satu hotel misalnya. Yang namanya dekat itu tidak harus sejajar. Contoh, orang yang menyantuni, memelihara anak yatim itu dengan Rasulullah di surga, Rasulullah kata sebenarnya kan seperti ini, jari tengah dan jari telunjuk dekat. Kalau antum perhatikan, jari tengah dan telunjuk lebih tinggi mana? Telunjuk kan? Jari tengah lebih panjang, ya kan? Lebih panjang. Dekat tapi kan tidak harus apa? Setingkat. Sebagaimana pembantu raja itu dekat dengan raja tapi kedudukannya kayak raja? Ya tidak, ajudannya, ya pembantunya beda dengan ya. Setingkat menteri aja tidak ya kan? Dekat tapi tidak harus ya posisinya sama. Ya. Seperti itu insyaallah bisa untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tadi di antara sebabnya adalah ya menyantuni anak yatim, kemudian di antaranya adalah seorang dengan baik akhlaknya ya. Ustaz, kalau kemungkin kalau kemiskinan dan kekayaan semua adalah ujian, kenapa mayoritas manusia inginnya diuji dengan kekayaan? Yang namanya sehat, yang namanya sakit, ujian. Yang namanya bodoh, ujian. Pintar benar, ha? Ujian. Yang namanya punya duit ujian, yang namanya enggak punya duit juga ujian. Namun kenapa ya orang kepenginnya ya diuji dengan ujian yang kaya? Ya, tanya mereka yang apa? Tanya mereka yang ya ingin sugih, kenapa kamu lebih senang sugih daripada miskin? Ya. Sebenarnya barakallahu fikum, ini kalimat yang bagus, bahwa ujian bahwa kaya dan miskin semuanya adalah ujian. Karena adanya pemahaman yang keliru, bahwa orang akan merasa diuji kalau itu fakir, kalau itu sakit, kalau itu menderita. Tapi enggak merasa kalau kaya itu adalah ujian. Ini penting. Yang jadi masalah karena umumnya orang enggak merasa kalau sugih itu apa ujian, akan merasa diuji kalau itu fakir. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf belum pernah diundang makan makanan yang beragam berwarna-warni. Beliau ketika masuk, beliau teringat perjuangan beliau dengan Ar-Rasul dahulu, menangis, tidak mampu menyantap karena teringat bagaimana dulu Ar-Rasul dan para sahabatnya. Pernah sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan seperti ini, kunnatulina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidarra'i fasabarna thumma tulina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji bersama Rasul dengan kesulitan, kami bersabar. Kemudian setelah itu kami diuji dengan kesenangan, lalu kami tidak bersabar. Namun tidak sabarnya beliau jangan disamakan dengan kita. Ya. Tidak sabarnya beliau jangan disamakan dengan tidak sabarnya kita. Yang jelas bahwa kaya dan miskin adalah ujian. Namun bagi seorang mukmin semuanya full pahala. Muka-muka kaya atau miskin, kalau itu mukmin itu pahala sudah. Yang jadi masalah kalau orang itu kafir atau fasik, kaya ya dosa, miskin apa? Dosa. Ya kan? Kalau kamu mukmin, enggak apa-apa. Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak mengapa orang sugih asalkan dia bertakwa. Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kaya asalkan takwa. Nah, dia akan bisa memberikan harta pada posnya, dia tidak akan sombong dengan hartanya, dia akan yang menggunakan harta kebaikan. Ya. Mohon maaf, masih banyak ya pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga Allah SWT memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan agama ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.